بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan ترجمه ابن القيم بيوغرافي ابن القيم رحمه الله هو الامام العلامه محمد بن ابي بكر ابن ايوب الزرعي الدمشقي Beliau adalah al-Imam al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-Zara'i al-Dimashqi. Tilmidhu Syekhul Islam ibn Taymiyyah, murid Syekhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Mata sanata wahidin wa khamsina wa sab'i mi'atin minal hijratin nabawiyyati rahimahullahu. Beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Walahu muallafatun mufidatun masyhuratun. Dan beliau memiliki karya-karya tulis yang berfaedah yang masyhur. La tadharunna alihatakum. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. La tatruku ibadataha. Janganlah kalian meninggalkan peribadahan kepadanya. Wa la tadharunna waddan ila akhirih, dan janganlah kalian meninggalkan wad sampai akhirnya. Ay wa la tatruku haula'i khususan, yaitu dan janganlah kalian meninggalkan mereka ini secara khusus. Falamma halaku, maka tatkala mereka telah meninggal dunia, ay mata ulaika salihuna, yaitu orang-orang saleh tersebut meninggal dunia. Wa hazina alaihim qaumuhum huznan syadidan, dan kaum mereka bersedih atas mereka dengan kesedihan yang sangat. Auha syaitanu ila qaumihim ay waswasa wa alqa ilaihim. Syaitan membisikkan kepada kaum mereka, yaitu memberikan waswas dan menyampaikan kepada mereka. Insibu bikasri sadi, dengan mengkasrah sad. Ansaban ay asnaman musawwaratan ala suwarihim, yaitu patung-patung yang dibentuk dengan bentuk mereka. Hatta idha halaka ulaika, hingga apabila mereka telah meninggal. Ay alladhina nasabuha liyatadhakkaru bi ru'yatiha af'ala ashabiha fayanshatu 'ala al-'ibadati, yaitu orang-orang yang membuat patung tersebut dalam rangka mengingat perbuatan-perbuatan orang-orang yang dibuat menjadi patung tersebut dengan melihat patung-patung tersebut, sehingga bersemangat di dalam ibadah. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan. Ai zalatil ma'rifatu wa ghalabal juhalu alladhina la yumayyizuna baina syirki wa tauhidi. Yaitu hilanglah ilmu dan berkuasalah orang-orang yang bodoh yang tidak bisa membedakan antara syirik dengan tauhid. Ubidat diibadahi ay tilkal asnamu, yaitu patung-patung tersebut. Lamma qala lahumus syaitanu, tatkala syaitan berkata kepada mereka, inna aba'akum kanu ya'budunaha. Sesungguhnya nenek moyang kalian dahulu mengibadahi patung-patung tersebut. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-athari, makna secara global athar tersebut. Yufassiru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadhihi al-ayat al-karimata بأن هذه الآلهة التي ذكرها الله أن قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله أنها في الأصل أسماء رجال صالحين منهم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat yang mulia ini dengan bahwasanya sesembahan-sesembahan ini yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, bahwasanya kaum Nabi Nuh saling mewasiatkan untuk terus-menerus mengibadahinya. Setelah Nabi mereka Nuh alaihissalam melarang mereka dari berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut pada asalnya merupakan nama-nama orang-orang yang saleh di antara mereka. Ghalau fihim bitaswili syaitani lahum, yang mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh tersebut disebabkan bujuk rayu syaitan kepada mereka. Hatta nasabu suwarahum, sampai-sampai mereka membuat patung-patung mereka. Fa'alal amru bihadihi suwari ila ansarat asnaman tu'badu min dunillahi. Maka jadilah perkaranya dengan patung-patung ini kepada bahwa patung-patung tersebut diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Wa ma dzakarahu Ibnu Al-Qayyim huwa bima'na ma dzakarahu Al-Bukhari. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah semakna dengan apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Illa annahu dhakara anna ukufahum ala kuburihim kana qabla taswirihim. Kecuali bahwasanya Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa i'tikaf mereka pada kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut sebelum dibuatnya patung-patung mereka. Fahuwa yudhifu ila ma sabaqa anna al-'ukufa 'ala al-quburi sababun li'ibadatiha aidan. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan pada apa yang telah berlalu bahwasanya i'tikaf di sisi kuburan juga merupakan sebab diibadahinya kuburan-kuburan tersebut. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar tersebut dengan bab, annahu yadullu ala annal ghuluwa fis salihina sababun li ibadatihim min dunillahi. Bahwasanya asar tersebut menunjukkan bahwa berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh merupakan sebab peribadahan kepada mereka selain Allah Azza wa Jalla. Ma yustafadu min al-athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini, al-ula yang pertama, anna al-ghuluwa fi salihina sababun li'ibadatihim min dunillahi wa tarki ad-dini bil kulliyati. Bahwasanya berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh merupakan sebab peribadahan kepada mereka selain Allah Azza wa Jalla dan sebab meninggalkan agama secara keseluruhan. Athaniyatu, faedah yang kedua, at-tahdhiru min at-taswiri wa ta'liqi as-suwari la siyama suwarul 'udhama'i. Peringatan dari membuat gambar atau patung dan menggantungkan gambar-gambar tersebut, terlebih-lebih lagi gambar-gambar orang-orang yang agung. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, at-tahdhiru min makri syaitani wa 'ardihi al-batila fi surati al-haqqi. Peringatan dari makar syaitan dan bagaimana mereka menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Rabi'atu, yang keempat, at-tahdhiru minal bid'i wal muhdatsati walau hasuna qasdu fa'iliha. Peringatan dari kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama, walaupun baik maksud pelakunya. Al-khamisatu, yang kelima, anna hadhihi wasailu ila syirki fayajibul hadharu minha. Bahwasanya ini merupakan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, maka wajib untuk mewaspadainya. As-sadisatu, yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madarrati faqdihi. Mengetahui kadar keberadaan ilmu dan bahaya hilangnya ilmu. As-sabi'atu, yang ketujuh, anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama'i. Bahwasanya sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. As-saminatu, yang kedelapan, at-tahdhiru minat taqlidi. Peringatan dari taqlid. Wa annahu qad ya'ulu bi ahlihi ila al-muruqi min al-islam. Dan bahwasanya taklid terkadang bisa menghantarkan pelakunya kepada keluar dari Islam. Ayyadan billah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.